Kemudian kita meningkat lagi kepada Bayyati Husain. Bayyati apa? Husain. Bayyati Husain. Lamma ata, lamma ata khairul amani dinihi wa mhalla ma qadalu wa yadamina Lamma ata, lamma ata khairul anami bidini an allama qadal huwatani Allah. Iya. Ini adalah Bayyati Husain. Dicoba. Lamma ata, lamma ata khairul anami bidini wal allama qadal huwa faminal aura. Coba lagi, coba adik putri. Lamma ata, lamma ata khairul anami bidini Bait selanjutnya adalah masih dalam lingkungan lagu Bayyati Husain. Amu jami'an bin nabi wa dini wal kufru بالعرف صار منكرا